Mitra Bisnis, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, pemerintah mengikuti kemauan buruh menetapkan upah minimum dengan hanya melihat angka kebutuhan hidup layak dan laju pertumbuhan ekonomi. Dia menambahkan, pemerintah dengan sadar mengabaikan tingkat produktivitas, kemampuan sektor UMKM membayar upah, dan kondisi pasar kerja yang surplus pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda soal ini? Soal buruh bukan soal perusahaan. Soal buruh adalah soal kita semua. Soal pemerintah. Waktu buruh itu gajinya 1.700, mereka masih bisa nyicil motor, masih bisa bayar kontrak rumah. Tapi begitu gaji tidak naikkan 2.200, tidak akan mampu nyicil motor, tidak akan mampu kontrak rumah karena inflasi. Pemerintah itu tolonglah, jangan dibohongi rakyat dengan angka inflasi. Kalau kita lihat dari kebutuhan, jadi jangan hanya dilihat angka gajinya, enggak. Itu satu, ya inflasi. Yang kedua, pemerintah itu harus berpikir bahwa interest rate bank paling tinggi itu di Indonesia. Dia kasih interest rate tinggi, jadi pengusaha itu sudah kena high cost tinggi karena bunga uang yang tinggi, karena sudah sulit karena inflasi yang disembunyikan, sudah itu sangat repot dengan infrastruktur di mana kos kalau dia ngangkut itu 2 kali lipat. Biasanya dia bayar 350 ribu sekali jalan ke Priok, karena kemacetan dia harus bayar 700 ribu. Jadi pengusaha itu ditimpakan berbagai macam beban. Sekarang pengusaha itu disuruh naikkan gaji. Saya setuju, ini sudah selesai, sudah tidak lagi era dari buruh bergaji rendah. Itu betul, ya. Tapi pemerintah, tolong selesaikan juga kerjaan rumahnya dong. Betul nggak itu inflasi? Nah, saya sekarang ini berpikir, kenapa Darmin Nasution sebagai kepala Bank Indonesia mengatakan, saya nggak tahan lagi di 2013 kalau begini terus. Maksudnya apa? Ini dolar ini ditahan terus dengan subsidi pemerintah. Sebenarnya dolar itu harganya 11 dolar, 11 ribu. Tapi ini kan terlampau banyak pinjaman luar negeri dipakai untuk itu. Sehingga terjadilah semua kepalsuan. Nah, terjadi semua kepalsuan diharapkan pengusaha saja yang memikirkan buruk. Tidak. Buruk ini adalah persoalan kita semua. Maka kita dukung Jokowi yang memberikan itu asuransi kesehatan sama rakyat, obat gratis. Kita kasih, kita dukung. Dia mendukung sekolah nggak bayar. Itu baru diperhatikan rakyat. Sekarang mana pemerintah memperhatikan pengusaha juga? Mana keberpihakan kepada pengusaha? Turunkanlah interest rate. Ngomonglah tentang berapa sebenarnya inflasi. Selesaikanlah infrastruktur. Ini MP3EI hanya ngomongan doang. Mana infrastruktur diperbaiki? Mana kalau kemacetan masih begini? Kalau kita ke kantor itu tadinya cuma butuh 10 liter, sekarang butuh 20 liter. Apa pemerintah berpikir itu? Jadi jangan satu pihak saja. Jadi ini buruk, ini jangan diadu domba dengan perusahaan, dengan pengusaha. Jangan diadu domba. Pengusaha selamatkan, dia itu punya kemanusiaan dengan melihat beberapa negara tetangga, dia akan punya kemanusiaan. Oke, akan dinaikkan. Bersedia naikkan. Tapi kalau diperhatikan juga yang lain, termasuk produktivitas daripada buruh itu. Kalau produktivitas buruh itu rendah, di mana itu salahnya? Ya di pendidikan. Artinya apa? Semua kita ini bertanggung jawab terhadap pemerintah. Ya PDK bertanggung jawab, Departemen Keuangan bertanggung jawab, bank bertanggung jawab. Jangan bilang pengusaha saja tuh. Pengusaha udah bayar pajak. Banyak sekali faktor terkait. Lihatlah Indonesia ini dengan seperti film. Ada prosesnya, ada ceritanya. Ada selamat datang, ada di end-nya nanti ya. Tapi jangan kau ambil frame per frame. Kalau kau ambil frame per frame, maka akan terjadi semua puji-pujian. Ya, kita syukur alhamdulillah November ini inflasi cuma 0.07. Itu pun karena pembelian pesawat. Nggak benar. Ayolah kita terbukalah terus terang. Betul enggak? Lalu bagaimana Bapak melihat potensi terjadinya peningkatan jumlah PHK akibat hal tersebut? Betul. Sekarang 140 ribu. Ya betul. Kenapa? Apa yang dilihat oleh investor? Aku mau taruh duit. Pertama dia lihat aman enggak negaranya? Aman. Bagaimana infrastrukturnya? Bagaimana status buruhnya? Buruhnya itu kalau ribut aja tiap hari. Mana dia mau invest? Sekarang ini Samsung nggak mau menambah investasi di Indonesia. Adidas sudah mau pindah. Bata sudah mau pindah. Jadi itu tidak kenyataan kan? Bertanya dong pemerintah. Why? Kenapa? Nah, jangan kita mau bela diri. Sekarang bukan masanya bela diri sekarang. Nggak bisa. kita selesaikan. Gimana menyelesaikannya? Orang itu kalau si ini bilang tahu, Clinton bilang, tahu apa yuk? Statistik is only figures. You gak akan bisa membangun dengan angka-angka statistik. You hanya bisa membangun dengan kemauan untuk membangun bangsa. Statistik itu kan, itu only figures. Nah, apakah statistik kita sudah benar? Saya kritik selalu. Statistik kita itu nggak pernah benar. Karena kalau Anda baca laporan, selalu laporan 2009-2010, jangan lihat-lihat angka statistik yang nggak benar. Karena menurut saya, kalau mau investasi, figures itu kita jadikan konsideransi. Angka-angka itu kita jadikan konsideransi. Dilihatlah ini dalam proses yang berjalan. Karena bagaimanapun, itu siapapun akan mengatakan begitu. Kehidupan kemarin akan tercermin pada hari ini. Ya, kehidupan besok itu merupakan masa depan kita yang harus kita perbaiki hari ini. Kan? Itu everybody knows that. Ayolah kita jangan bohong. Ya, kita mesti terbuka gitu. Jadi saya setuju pada Pak Haryadi, bukan masalah Kadin dan Apindo saja. Masalah pengupahan ini adalah masalah nasional yang seluruh sektor harus kita perhatikan. Jadikan ini menjadi satu benchmark. Something is wrong with the country. Demikian Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.